Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sesuk dino riyoyo, ayo kunjung nyang wong tuwo. Sembah sungkem langsung kowo, ngaturaken keluputan kita. Sembah sungkem langsung kowo, ngaturaken keluputan kita. Lahir batin karo wong tuwo, mumpung iki dino riyoyo. Dasar ati ikhlas lan ribo, sak mari neng lakoni poso. Dasar ati ikhlas lan ribo, sak mari neng lakoni poso. Ngelak luwe pirang-pirang dino, perintah edat kang kuoso. Nganti tutuk sabulan puoso, ayo podo suko gembiro. Nganti tutuk sabulan puoso, ayo podo suko gembiro. Ojo ngeman sing rupo bondo, kanggo biaya dino riyoyo. Konco-konco podo elingo, piro lawase wong ono dunyo. Konco-konco podo elingo, piro lawase wong ono dunyo. Nyenyuwuno lande dungo, sejak nonyang leluhur kita. Kang wis ono kuburan niko, mugo-mugo Allah maringono. Kang wis ono kuburan niko, mugo-mugo Allah maringono. Dalan padang lan pangapuro, selamat soko macem-macem sikso. Nganti piso sak podo-podo, kabeh manggon ono suwargo. Nganti piso sak podo-podo, kabeh manggon ono suwargo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.